kau sesali. Jangan buang air matamu, biarkanlah berlalu sudah. Semua yang terjadi hari ini, terimalah setulus hatimu. Dia yang jadi kekasihmu, hanya doaku semoga saja bahagia ada di hatimu. Oh, oh, oh, oh. Jangan buang air mata, semua tiada guna, aku pun kini menjadi miliknya. Marilah kita berdoa pada yang kuasa, agar kita semua bahagia. Oh, oh, oh, oh. Cinta dan air mata tak dapat dipisahkan begitu saja. Cinta dan air mata selalu hadir dalam kehidupanku, dalam suka dan duka. Setulus hatimu, dia yang jadi kekasihmu, hanya doaku semoga saja bahagia ada di hatimu. Oh, oh, oh, oh. Jangan buang air mata, semua tiada guna, aku pun kini menjadi miliknya. Marilah kita berdoa pada yang kuasa, agar kita semua bahagia. Oh, oh, oh, oh. Cinta dan air mata tak dapat dipisahkan begitu saja. Cinta dan air mata selalu hadir dalam kehidupanku, dalam suka dan duka.